jalan tanpa namamu menemani langkahku. Teringat sudah semua yang telah kulakukan dengan sengaja melupakan namamu. Maafkanlah aku, masihkah aku pantas di sisimu? Begitu banyak apa yang telah kau berikan, tak kusadari. Masihkah aku